daripada fiqhu, fiqih. Secara bahasa, fiqih artinya al-fahm, pemahaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Shu'aib alaihissalam, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kaum Nabi Shu'aib, mereka mengatakan kepada Nabi Shu'aib alaihissalam ketika mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Aku atau kami tidak faqih, tidak banyak faqih terhadap apa yang engkau katakan. Maknanya kami tidak banyak paham terhadap apa yang engkau katakan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin la tafqahuna tasbihahu." Akan tetapi kalian tidak paham, tidak faqih terhadap tasbihnya mereka. Tatkala Allah menyebutkan bahwa makhluk-makhluk ini bertasbih. Ya. Batu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak faqih, tidak memahami tasbihnya mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau mengatakan, "Wahl uqdatan min lisani yabqahu qawli." Nah, lepaskanlah ikatan dari lisanku ini, supaya mereka faqih, paham terhadap ucapanku. Ini makna fiqih secara bahasa. Artinya al-fahm, pemahaman. Ada secara istilah, para ulama mengatakan, al-ilmu bil-ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muhtasabah min adillatiha al-tafsiliyah. Fikih yaitu ilmu terhadap hukum-hukum syariat. Ilmu terhadap hukum-hukum syariat. Di antara hukum syariat ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Nah, dan fikih ini ilmu tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang sifatnya amalan. Bukan itiqadiyah, bukan keyakinan. Kalau masalah itiqadiyah, keyakinan, biasanya dibahas dalam pembahasan khusus berkenaan dengan masalah tauhid atau masalah akidah. Adapun fikih sifatnya amaliyah, bukan itiqadiyah. Al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Masalah ini hukumnya wajib, dalilnya Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rinci. Ya, ini fikih. Berbeda dengan usul fikih. Kalau usul fikih global sifatnya. Ya. Kalau usul fikih sifatnya global. Nah, seperti di antara contoh usul fikih, al-amru yadu al-wujub. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sifatnya global. Ya. Adapun fikihnya, dalilnya terperinci. Ini dalil tentang haramnya riba, misalkan. Ya. Ini dalil tentang barang-barang yang mengandung unsur riba. Jelas, terperinci. Nah, dan sumber dalam fikih Islamiyah adalah Al-Quran Al-Karim, Sunnah Al-Mutahharah, Sunnah Nabi SAW, Ijma' dan sebagian ulama memasukkan ke dalamnya Al-Qiyas. Ini diantara sumber-sumber fikih. Nah, di mana fikih ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat, baik itu sholat, puasa, haji dan semisalnya. Ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat, ya, seperti akad-akad, akad jual beli, akad pernikahan, atau hukuman-hukuman, ya, pelanggaran-pelanggaran atau jaminan-jaminan dan yang lainnya yang ada kaitannya, hubungannya dengan manusia yang lainnya, sebagian dengan yang lainnya. Nah, buah kita mengetahui fikih dalam ibadah, buahnya kita bisa mengamalkannya. Nah, dan juga membuat baik seorang manusia yang terkenai beban syariat, sehingga ibadah yang dilakukannya itu benar. Nah, dan juga jalan yang ditempuhnya itu lurus. Ya. Di mana apabila seorang hamba itu baik, ini bisa membuat baik masyarakat yang ada padanya. Nah, sehingga hasilnya kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat nanti, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan memahami agama dan hasungan untuk menuntut ilmu agama banyak sekali dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana at-tafaqquh fid-din, mempelajari ilmu agama, ini di antara amalan-amalan yang paling afdal. Nah, banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya at-tafaqquh fid-din, mempelajari, memahami ilmu agama, ini merupakan amalan yang paling afdal. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah." Falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid-din walyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, tidak sepatutnya kaum mukminin semuanya mereka pergi ke medan perang, ya. Tidak sepatutnya mereka semuanya pergi. Nah, mengapa tidak ada sekelompok orang atau beberapa orang dari setiap kelompok tersebut yang mempelajari agamanya, supaya mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Nah, supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam seperti ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala menghasu. Kalau seandainya ada suatu kaum, nah, kemudian mereka berperang melawan orang-orang kafir, jangan semua berperang. Hendaklah ada beberapa orang di antara mereka yang mendalami ilmu agama. Supaya apa? Supaya tatkala mereka kembali setelah mempelajari ilmu agama, memberikan peringatan kepada kaumnya, supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang keutamaan at-tafaqquh fid-din, mempelajari ilmu agama. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fakihkan, fahamkan dia terhadap agama. Nah, sehingga orang yang fakih terhadap agama, faham terhadap agama, ini diantara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Nah, dan yang dipahami daripada hadis ini, orang yang tidak paham terhadap agama, ini menunjukkan Allah tidak menginginkan kebaikan kepada orang ini. Nah, sehingga suatu kenikmatan, suatu keutamaan, suatu kemuliaan, takat seorang tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, memahami ilmu agama, mendalami ilmu agama. Dikarenakan dengan hal ini, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi dirinya. Nah, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan at-tafaqquh fid din, keutamaan mempelajari ilmu agama. Yang jelas, fikih terhadap agama ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Dan juga mendapatkan pahala yang sangat besar bagi orang yang at-tafaqquh fid din. Nah, dikatakan seorang muslim apabila dia mempelajari ilmu agama, mengetahui masalah-masalah agama, mengetahui apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, maka dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Dan akan diberikan taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini bagi orang yang tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Dikarenakan ini merupakan warisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu wa akhada bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut berupa ilmu, maka sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang sempurna. Warisan yang sangat berharga yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Nah, barang siapa yang mengambilnya dan mendapatkan warisannya sangat mulia ini, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sempurna. Nah, sebenarnya cukup dengan satu ayat saja. Kalau seandainya benar-benar mentafakuri ayat tersebut sebagai hasungan untuk tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Sebenarnya kalau benar-benar mentafakuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan satu ayat ini saja sudah cukup sebagai hasungan supaya benar-benar mempelajari ilmu agama. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Dalam masalah dunia saja, misalkan suatu perusahaan pimpinannya menjanjikan kepada karyawannya, barang siapa yang sepekan ini tidak bolos akan dinaikkan pangkatnya. Biasanya mereka semangat. Ya. Setiap harinya datang tidak telat. Tidak bolos. Tepat waktu. Ya. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Harapannya apa? Dinaikkan pangkat. Dinaikkan derajatnya. Nah. Biasanya orang semangat. Kalau seandainya akan mendapatkan imbalan, diberikan janji akan dinaikkan pangkat. Nah, semangat. Ya. Supaya meraih pangkat yang tinggi tersebut. Ya. Walaupun kadang-kadang, yang namanya janji manusia, ketika orang ini melakukan apa yang dihasungnya, ternyata pangkatnya tidak dinaikkan. Tapi kenapa kebanyakan orang seakan-akan tidak yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar tafakal di ayat ini, sungguh ini merupakan hasungan bagi kita semua ya, untuk menjadi orang yang berilmu. Nah, menjadi hasungan bagi kita untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Dikarenakan Allah akan mengangkat derajatnya. Yang janji itu Allah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dan tidak pernah menyisi janjinya. Inna allaha la yukhlifu mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyisih janjinya. Inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ya. Jangan ragu dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji dalam ayat yang kita bacakan tadi. Sehingga kalau kita benar-benar mentafakur dengan satu ayat ini saja, cukup sebagai hasungan bagi kita untuk memperdalam, mempelajari ilmu agama. Dikarenakan Allah berjanji akan mengangkat pangkat kita, mengangkat derajat kita. Bukan satu derajat. Allah sebutkan dengan lafaz jamak darajat. Ya, beberapa derajat. Para ulama menafsirkan darajatun fid dunya wa darajatun fil akhirah. Akan diangkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Di dunia diangkat derajatnya. Mulia kedudukannya di tengah-tengah yang lainnya. Orang yang berilmu. Begitupun di akhirat. Akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah. Sehingga ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ini sebagai hasungan. Supaya kita benar-benar. Tafaqquh fiddin. Memahami ilmu agama. Mempelajari, mendalami ilmu agama. Nah, ini sekilas tentang makna yang berkaitan dengan fikih. Ya. Tapi soal kita masuk pada bab yang pertama, di mana sebelumnya perlu kita ketahui, di dalam Alkitab Fiqhul Muyassar fi Dai'il Kitab wa Sunnah yang akan kita baca ini. Nah, banyak bab-bab atau kitab-kitab yang dibahas. Di mana dalam buku ini terdiri dari beberapa kitab-kitab. Ada kitab yang berkaitan dengan toharoh, kemudian kitab yang berkaitan dengan sholat, kemudian juga kitab yang berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan saum, berkaitan dengan haji. Dan setiap kitab-kitab tersebut di dalamnya ada bab-babnya. Kemudian dalam setiap bab tersebut ada permasalahan-permasalahan fikihiyah. Di mana tujuannya untuk memudahkan kita di dalam memahami isi dari buku ini. Nah, sehingga dibuat seperti itu. Dibuat kitab, kemudian dibuat bab-bab, dibuat masalah-masalah yang berkenaan dengan fikihiyah untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Thaharah. Nah, di mana dalam kitab Thaharah ini nanti akan dibahas 10 bab. Yang pertama tentang hukum Thaharah dan hukum air. Kemudian bab yang kedua akan kita bahas tentang hukum bejana-bejana. Yang ketiga akan kita bahas tentang hukum menunaikan hajat dan adab-adabnya. Bab yang keempat tentang siwak dan sunanul fitrah. Kemudian bab yang kelima dibahas tentang wudhu. Bab yang keenam tentang mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian imamah atau perban. Bab yang ketujuh berkaitan dengan hukum mandi janabah. Bab yang kedelapan berkaitan dengan hukum tayamum. Bab yang kesembilan berkaitan dengan hukum-hukum najis dan bagaimana membersihkannya. Dan bab yang ke-10 berkaitan dengan haid dan nifas. Ini ada cakupan bab-bab yang ada pada kitab Thaharah. Nah, kita masuk pada bab yang pertama. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkami thaharah wal miyah, tentang hukum-hukum thaharah dan air. Wa fihi iddatun masail, di dalam hukum thaharah dan hukum air ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula fi ta'rif bi thaharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Bab yang pertama tentang pengertian thaharah. Penjelasan pentingnya thaharah dan pembagian-pembagian thaharah. Nah, yang pertama, ahamiyatu thaharah wa aqsamuha. Pembagian thaharah dan pentingnya thaharah dan pembagian-pembagiannya. At-thaharatu hiya miftahus shalah. Wa akidu syurutiha. Thaharah merupakan kuncinya shalah. Dan syarat-syarat yang paling ditekankan di thaharah. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan, la sholata bi ghairi tahur. Tidak sah sholat orang yang tidak bersuci. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, nah, apabila salah seorang di antara kalian berhadas, la yaqbalullah salata ahadikum idha ahdasa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila kalian berhadas. Saya jelas sekali bahwa thaharah ini sebagai kunci salat. Bahkan syarat salat yang sangat ditekankan. Wa syartu la budda ayataqaddama alal masyrut. Dan syarat ini mesti mendahului yang disyaratkannya. Ya. Sebagai ulama, ada yang membedakan antara syarat dan rukun. Ya. Kalau syarat ini sebelum melaksanakan perbuatan, kalau rukun ketika dia melaksanakan perbuatan. Nah, disini pun dikatakan wa syartu la budda ayataqaddama alal masyrut. Syarat ini mesti mendahului perkara yang disyaratkan. Ya. Toharah mesti sebelum melaksanakan sholat. Dikarenakan toharah merupakan syarat sahnya sholat. Wa taharatu ala kismain. Toharah ada dua macam. Al-kismul awal, macam yang pertama, taharatun ma'nawiyah wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana 'alayh. Yang pertama, taharah yang sifatnya ma'nawiyah, ya, tidak terlihat dengan indra, tidak terlihat dengan mata, tapi sifatnya ma'nawi, yang artinya taharah kesucian hati, bersihnya hati daripada kesyirikan, kemaksiatan dan setiap perkara yang mengotori hatinya. Ini taharah yang sifatnya ma'nawiyah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasiyabaka fatohhir. Dan sucikanlah bajumu. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa ta'ala mengatakan, ay tahhir siyabaka alisyriki. Bersihkanlah bajumu, bersihkanlah dirimu dari kesyirikan. Ya. Sehingga ini pun mencakup taharah yang sifatnya ma'nawiyah. Assalamualaikum. Fahiyya ahammu min taharatil badan. Taharah yang sifatnya ma'nawiyah ini lebih penting dari taharahnya badan. Ya. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudin najasi syirki. Tidak mungkin terwujudkan taharah pada badan dalam keadaan ada najis kesyirikan. Ya. Dalam artian, seorang yang musyrik, seorang yang kafir, walaupun dia bersuci, nah, walaupun dia berwudu, ya, percuma wudunya, tidak bermanfaat wudunya. Kenapa? Dikarenakan ada najis kesyirikan dalam hatinya. Nah, dan tidak akan diterima amal ibadah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sekali lagi, taharah ma'nawiyah, membersihkan hati dari kesyirikan, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang mengotori hati, ini lebih penting dari taharah badan. Walaupun kedua-duanya penting. Tapi taharah ma'nawiyah ini lebih penting. Nah, dan asalnya yang lain, ya, tidak mungkin terwujud taharah badan dalam keadaan ada najis kesyirikan dalam hatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Najis di sini adalah najis akidahnya. Ya, bukan najis badannya. Ini pendapat yang kuat. Kalau badannya tidak najis. Kenapa? Dikarenakan Nabi pernah memasukkan orang musyrik ke dalam masjid. Bahkan mengikat di salah satu tiang masjid. Ya, sebagai tawanan diikat di salah satu tiang masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya jasad orang musyrik itu najis, niscaya Nabi tidak akan memasukkannya ke dalam masjid. Sehingga jasadnya itu suci. Nah, kalau kita menyentuhnya, enggak perlu kita cuci tangan. Nah, ya. Tapi yang dimaksud dengan najis di sini adalah akidahnya. Nah, ini kalau masih hidup orang kafirnya. Nah, ada pun setelah mati, ya, menjadi bangkai, mayit. Nah, maka pendapat yang kuat, bangkainya orang kafir itu najis. Nah, kenapa dikarenakan Nabi mengatakan innal mu'min la yanjus. Seorang mu'min tidak najis. Hidupnya atau matinya. Nah, berarti yang dipahami pada najis ini orang kafir najis. Ya, hidup atau matinya. Tapi ketika hidup ada yang lain yang menyatakan tidak najis. Yaitu ketika Nabi SAW memasukkan orang musyrik ke dalam masjid, diikat di salah satu tiang masjid. Nah, adapun ketika mati, ia tidak ada dalil yang memalingkan dari najisnya orang-orang musyrik. Ya. Ketika sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayit, maka dihukumi najis. Nah, al-qism tsani yang kedua, at-taharatul hissiyah. Taharah yang sifatnya hissiyah. Nah, terlihat, terasa oleh indera kita. Nah, sebut taharah dari hadas, taharah dari hubus. Itu taharah hissiyah. Saya ditafsirul qawli fiha fil astur saldaliyah. Akan jelas rincian, ya, pembahasan tentang masalah ini, taharah hissiyah, ya, pada tulisan-tulisan berikut ini. Nah, yang jelas kita ketahui taharah itu ada taharah maknawiyah, ada taharah hissiyah. Dan kedua-duanya hendaknya kita membersihkannya. Baik maknawiyah ataupun hissiyah. Dan yang paling penting mana? Taharah maknawiyah. Ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Orang-orang yang mensucikan diri di sini masuk kedua-duanya. Baik mensucikan diri taharah yang sifatnya maknawiyah atau mensucikan diri taharah yang sifatnya hissiyah. Membersihkan diri dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebidahan, dan semisalnya. Atau membersihkan diri dari hadas, ya, atau dari najis. Nah, ini masuk kedua-duanya. Begitupun firman Allah, wa siyabaka fatahhir. Sucikanlah pakaianmu. Ini bisa juga maknanya itu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekafiran, dan yang semisalnya. Bisa juga maknanya taharah hissiyah, membersihkan pakaian kita dari najis. Nah, paham insyaAllah? Tentang taharah? Ta'rif, pengertian taharah. وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار. Secara bahasa, taharah itu an-nadhafah, ya, kebersihan. Wan-nazahah, dan mensucikan, min al-aqdar, dari kotoran-kotoran. Ya, membersihkan dan mensucikan dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa. Wabil istilah, dalam istilah, rob'ul hadasi wa jawalil khabasi. Saya istilah, mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Nah, khabas yaitu apa namanya najis. Nah, kalau hadas ya perkara yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat. Nah, seperti yang keluar dari dua lubang, buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya. Ini termasuk ke dalam hadas. Sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Hurairah, al-hadatsu ma kharaja min as-sabilain. Ya. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya al-hadats, ya, al-fusa wa ad-durra. Nah, hadas itu kentut, buang angin, ini hadas yang keluar dari dua jalan, ya, baik itu buang angin, buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini hadas. Adapun khabas yang dimaksud adalah najis. Nah, kalau hadas, ya, nanti berhubungannya dengan anggota wudu. Ya. Ketika seorang hadas, misalkan buang angin. Nah, untuk mensucikannya dengan apa? Dengan wudu. Ya, dengan wudu. Bukan dengan membersihkan apa tempat keluar anginnya. Tapi dengan berwudu. Tapi kalau najis, ya, ini bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan badan, bisa berkaitan dengan pakaian. Nah, dalam artian, kalau seseorang terkena najis, ya, dalam keadaan dia punya wudu, misalkan. Punya wudu, tiba-tiba kakinya kena najis. Nah, baik itu cipratan air kencing putranya, ya, apakah membatalkan wudunya ataukah tidak? Nah, maka pendapat yang kuat tidak membatalkan wudunya. Cukup dia membersihkan bagian kaki yang terkena air kencing putranya tersebut. Nah, insya Allah. Nah, begitupun dia punya wudu, kemudian ada najis yang mengenai pakaiannya. Cukup dia bersihkan pakaiannya. Dan tidak membatalkan wudhunya. Ya. Ini benar saja hadas dengan khabas. Sehingga toharah ini ada sifatnya rob'al hadas. Mengangkat hadas. Ya. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar dengan apa? Dengan mandi. Wajib. Kalau hadas kecil dengan apa? Dengan berwudu. Kalau tidak mampu menggunakan air atau tidak ada air, bisa dengan tayamum. Nah, tapi kalau khabas, najis. Najis bertingkat-tingkat. Ada najis yang mughalladhah, yang besar, sehingga mencucinya pun tidak cukup dengan air saja. Harus dicampur dengan tanah, akan kita bahas nanti. Tentang najis air liur anjing. Nah, ada juga najis yang sifatnya mutawasithah, pertengahan. Membersihkannya cukup dengan mengalirkan air pada badan, pakaian, atau tempat yang terkena najis tersebut. Ada juga najis yang sifatnya mukhaffafah, ringan, yang membersihkannya cukup dipetiki saja. Ya. Berbeda-beda tingkatannya. Nah, wal muradu bi dafa'il hadas, kita maksudnya pada ucapan dalam kitab ini, yang dimaksud dengan mengangkat hadas, izalatul wasfil mani'i minas shalah, menghilangkan sifat yang menghalangi dari shalah, bi istimalil ma' fi jami'il badan, dengan menggunakan air pada semua badan. In kana al-hadas akbar, apabila hadasnya hadas besar, ya. Apa sebab hadas besar? Apa sebabnya? Jima. Nah, hubungan suami istri. Keluar mani ataupun tidak keluar mani. Apa lagi sebabnya? Mimpi. Ya, mimpi apa? Mimpi. Mimpi berhubungan suami istri. Nah, dengan syarat keluar mani. Kalau mimpi kemudian tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Nah, apa lagi? Nah, haid atau nifas ketika suci dari haid dan nifas. Ini pun wajib mandi. Nah, ini kalau hadasnya hadas besar, maka untuk mengangkat hadas tersebut dengan menggunakan air pada seluruh tubuhnya. Nah, dengan cara mandi wajib. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'i wudhu bi niyyatin. Kalau hadasnya hadas kecil, ya. Apa contohnya? Buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidur, itu pun hadas. Nah, tidur. Nah, maka cara menghilangkannya atau cara mengangkatnya cukup dengan mengalirkan air ke anggota-anggota wudhu dengan niat. Dengan niat bersuci, dengan niat berwudu. Nah, wa in faqada al-ma'a aw ajiza anhu istamala ma yanubu anhu. Kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, boleh dia menggunakan yang menggantikan air, wa huwa turab, yaitu tanah atau debu. Ya. Ala sifatil ma'muri biha syara'an. Menurut sifat yang diperintahkan secara syariat. Ini kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Baik dalam hadas besar atau dalam hadas kecil. Ya. Bisa dengan cara bertayamum menggunakan tanah atau debu. Wa sayati dzikruha insyaallah fi bab at-tayammum, dan akan datang penyebutannya, penjelasannya insyaallah dalam bab tayamum. Oke. Ini yang dimaksud dengan mengangkat hadas. Ya, Pak. Hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya. Kalau hadas besar, mengangkatnya dengan apa? Dengan mandi. Wajib. Nah, kalau enggak ada air, dengan tayamum. Ya. Kalau hadas kecil, dengan cara apa? Berwudu. Kalau enggak ada air, dengan bertayamum. Kalau enggak ada air, enggak ada tanah, enggak ada debu, dengan apa? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kita pergi di suatu tempat misalkan, enggak ada debu. Enggak ada tanah. Di mana berarti? Misalkan ya, enggak ada tanah, enggak ada air. Ya. Iya, misalnya enggak ada tanah, enggak ada air atau enggak ada apa? Debu. Ya. Dalam keadaan kita terikat misalkan. Ya. Terikat. Nah. Enggak ada, enggak bisa menggunakan tanah, enggak bisa menggunakan air, enggak bisa berwudu dengan sempurna, enggak bisa dayamu. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Salat walaupun tidak punya wudu atau tidak punya tayamum. Kalau keadaannya seperti itu. Ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Nah, wal muradu bi zawal al khabas, yang dimaksud dengan hilangnya khabas, ay zawalun najasa min al badan wa sawbi wal makan, hilangnya najis dari badan, pakaian dan tempat. Nah, ini pun diantara syarat sahnya sholat. Ya, thaharah itu di samping tidak berhadas juga tidak ada najis pada pakaiannya, pada tempatnya, dan juga pada badannya. Nah, sekali lagi, kalau najis yang menempel atau yang mengenai pakaian kita tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita mau sholat, harus dibersihkan. Ya. Kalau kita mengetahui ada najis pada pakaian kita, kemudian kita sholat dalam keadaan seperti itu, sholatnya tidak sah. Kecuali kalau kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu ada najis pada pakaian kita. Kemudian kita sholat. Nah, kita sholat, kemudian di akhir baru ketahuan. Kok kayak bau-bau, misalkan. Ya. Maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Dan kan hadis Nabi SAW, ketika beliau sholat, menggunakan sandal. Nah, di pertengahan sholat, beliau melepaskan sandalnya. Ya. Ternyata, malaikat Jibril mengkhabari kepada Nabi SAW, di sandalnya itu ada najis. Dan Nabi tidak mengulangi sholatnya, akan Nabi melanjutkan sholatnya. Berarti sholat yang awalnya dianggap sah. Ya. Begitupun kalau kita mengetahuinya di pertengahan, nah, setelah rakaat yang kedua, baru sadar, kok kayak bau-bau ini, pada pakaiannya dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Kalau seandainya perkara yang bisa dilepas, lepas. Kalau ternyata baunya di kolan suahnya, wah, ini kayak bau bibit misalkan, mungkin putranya, lepas kolan suahnya. Lanjutkan sholatnya. Nah, bagaimana kalau seandainya bau-baunya itu di bagian dalam? Lanjutkan sholatnya sampai dilepas atau batalkan sholatnya? Batalkan sholatnya kalau keadaan demikian. Gak mungkin. Ya. Gak mungkin kita sholat sampai melepaskan sana kita, melepaskan bagian dalam kita. Gak mungkin. Ya. Kalau keadaan demikian, batalkan sholatnya. Nah, lepaskan pakaian yang ada najisnya. Kemudian ganti dengan yang suci. Mulai lagi sholatnya. Barakallahu fikum. Nabi SAW mencontohkan dengan tadi. Ya. Dengan membuka sendalnya, dikarenakan memungkinkan untuk dibuka. Nah, memungkinkan sendal untuk dibuka. Melanjutkan sholatnya. Adapun yang tidak memungkinkan untuk dibuka ketika itu. Melainkan harus membatalkan sholatnya, maka batalkan sholatnya. Ganti pakaiannya najisnya. Kemudian dia memulai sholatnya lagi. Baik. Fathaharatul hissiyah ala nawain. Taharah yang sifatnya hissiyah, kita tadi jelaskan taharah ada berapa bentuk? Dua. Yang pertama taharah ma'nawiyah, yang kedua hissiyah. Taharah hissiyah ala naw'ain. Nah, taharah hissiyah ada dua bentuk. Taharah tu hadas wa tahtasu bil badan wa taharah tu khabas wa takunu fil badan wa thawb wal makan. Yang pertama, taharah hadas. Taharah membersihkan dari hadas. Wa tahtasu bil badan. Di mana taharah yang berkaitan dengan hadas, ini khusus berkaitan dengan badan. Ya. Kita buang air kecil, buang air besar. Nah, barakallahu fikum. Ini taharahnya sifatnya taharah dari apa? Hadas. Berkaitannya dengan apa? Dengan badan. Khusus dengan badan saja. Nah. Yang kedua, taharatu khabas. Wa takunu fil badan wa saub wal makan. Kalau taharah khabas, atau kita sebutkan dari taharah dari najis. Nah. Ini berkaitan dengan badan, berkaitan dengan pakaian, dan berkaitan dengan tempat. Nah, dan ketika kita sholat, sebelum kita sholat, maka hendaklah ada semua bentuk toharoh ini. Ya. Baik toharoh yang berkaitan dengan hadas, kita berwudu terlebih dahulu. Kalau hadasnya besar, kita mandi terlebih dahulu. Nah, begitu juga suci tempat kita dari najis. Suci badan kita dari najis. Suci pakaian kita dari najis. Nah. Wal hadas ala naw'ain. Hadas ada dua macam. Hadasun asghar, hadas yang kecil. Wa huwa ma yajibu bihi wudu. Hadas yang kecil itu yaitu hadas yang dengannya mewajibkan wudu. Wa hadasun akbar, yang kedua hadas besar. Wahwa ma yajibu bihil guslu, yang dengannya mewajibkan mandi. Ini hadas besar. Nah, wal khabas ala salasati anwa, khabas atau najis, ini ada tiga macam. Nah, khabasun yajib ghusluhu, ada khabas najis yang wajib untuk mencucinya. Wa khabasun yajib nadhuhu, ada juga khabas yang wajib untuk memetikinya. Nah, wa khabas yajib mashuhu, ada juga khabas najis yang wajib untuk mengusapnya. Ya, barakallahu fikum. Ini tentang khabas. Ada yang wajib cuci, ada yang wajib dipetiki, ada juga yang wajib diusap. Nah, ini berkaitan dengan tadi hadas dan juga khabas. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan berkaitan dengan air yang digunakan untuk bersuci. Ya, yang jelas kita paham sekarang tentang makna toharoh, macam-macam toharoh, macam-macam hadas dan juga macam-macam khabas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cuba sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, tolong silakan. Kita bawa anak sholat, anaknya pakai popok, ya. Yang namanya anak, apalagi batita, ya, pakai popok, ya biasanya ada pipisnya, ada air pipisnya. Apakah sah sholat kita ataukah tidak? Wallahu a'lam. Ya, di sini kalau seandainya pakaian kita suci, nah, tidak terkena najis pipis tersebut, badan kita pun suci. Nah, kemudian tempat kita sholat pun suci. Ya, tidak keluar, ya, apa air pipis tersebut, maka insya Allah sah-sah saja. Nah, dikarenakan anak yang memakai popok ini biasanya aman, ya, aman kecuali kalau seandainya bocor. Nah, maka ini membuat tidak sah sholatnya. Adapun kalau aman, ya terlindungi sehingga tidak kena kepada tempat sholat kita, tidak kena kepada badan kita, tidak kena kepada pakaian kita, maka insya Allah sholatnya sah. Wallahu a'lam. Ya. Nah. Nah, kalau kita mencuci apa setelah buang air kecil, buang air besar, nah, maka dicontohkan dengan hitungan ganjil, ya, dengan hitungan ganjil. Nah, minimalnya 3, ya. Walaupun sebenarnya kan 1, tapi minimalnya 3, ya, yang paling kuat. Kalau 3 ini tidak bersih, bisa ditambah 5. Nah, kalau tidak bersih, bisa ditambah dengan 7. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang istijmar. Istijmar yaitu membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu. Ya. Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya dengan bilangan yang ganjil. 3 kali. Ya. Kalau dengan 3 tidak bersih, tambah lagi 2. Jadi 5 kali. Allahu'ala. Sehingga disunahkan dengan bilangan ganjil. Nah, berdasarkan keumuman hadis, Inna allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai bilangan ganjil. Ya, ini ketika mencuci tempat keluarnya apa kotoran. Barakallahu fikum. Nah. Seorang dalam keadaan sakit, tapi dia enggak ada halangan dalam kena air, cuma yang menjadi halangan itu dia enggak bisa menuju ke air tersebut. Apa yang harus dilakukan? Barakallahu fikum. Kalau sakit, kemudian ketika dia menggunakan air, tidak berpengaruh kepada sakitnya, tidak menambah sakitnya. Nah, bisa menggunakan air. Tapi yang jadi masalah ketika tidak ada, dia tidak mampu untuk berjalan menuju air tersebut. Di sini kalau ada orang yang membantunya, nah, untuk mengambilkan air, maka hendaklah dia meminta kepada orang yang membantunya, yang bisa membantu mengambilkan air. Nah, minta kepadanya. Bahkan walaupun dia harus membayar, ya, kepada orang yang bisa membantu yang memberikan air, bayar sesuai dengan kemampuannya. Dikarenakan ada kewajiban dia wudu dengan menggunakan air. Dikarenakan dia masih mampu menggunakan air. Ya, kecuali kalau seandainya tidak ada yang membantunya untuk berjalan ke WC, ke tempat wudu, dalam keadaan dia enggak bisa untuk berjalan menuju air tersebut. Ya, maka dia boleh bertayamum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kalau ada orang yang membantunya, maka hendaklah dia meminta untuk menyediakan air wudunya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Efi, terima kasih Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sempurna yang sempurna. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.